Hai, saya Nurinyoy. Jangan lupa dengarkan lagu Istri Simpanan ya di Radio Terbeken FM. Radio Terbeken FM, your music, your station.